Ku pikir kau sudah melupakan aku, ternyata hatimu masih membara untukku. Waktu kan berlalu, tetapi tidak cintaku. Dia mau menunggu untukmu, untukmu. Tunggu aku di sini.